بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita yang terakhir kemarin dari kitab Thalathatul Usul serta dengan syarahnya yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Allamah Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, berkaitan tentang makna yang terkandung pada kalimat persaksian asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahwasanya beliau menyebutkan ada empat hal yang terkandung di dalamnya sehingga persaksian kita terhadap beliau bahwasanya utusan Allah adalah benar adanya. Yang pertama, siapa yang bisa sebutkan? Siapa yang bisa sebutkan? Waalaikumsalam. Sudah pergi saya Muhammad, saya telepon. Sementara taklim kita. Syarahnya kemarin bahwasanya persaksian Muhammadur Rasulullah, Muhammad sebagai utusan Allah, terangkum di dalamnya empat hal yang hendaknya kita mewujudkannya sehingga persaksian kita benar-benar sebagai persaksian yang hak. Yang pertama apa? Ta'atuhu fima amar, mentaati beliau pada segala yang beliau perintahkan. Baik. Yang kedua, membenarkan, tasdiquhu fima amar, apa? Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala yang beliau beritakan. Yang ketiga, ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar, menjauhi segala apa yang beliau larang. Yang keempat, nam alla yu'badallahu illa bima syara, agar Allah tidak di ibadah, agar Allah tidak disembah kecuali dengan hal-hal yang beliau syariatkan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Nah, kemudian berikutnya, perhatikan yang punya kitab, menyimak supaya terbiasa memperhatikan lafaz, cara membacanya. Itu sangat membantu. Di samping mempelajari ilmu nahu, kemudian menyimak benar-benar bagaimana kita cara membaca lafaz-lafaz ataupun satu kalimat. Karena kadang ilmu nahu itu kita bisa menentukan i'rabnya, harakatnya di terakhirnya, tetapi memulainya, bagian awalnya, bagian tengahnya, bagaimana caranya, biasanya tentu dipelajari di ilmu sharaf sebenarnya. Tapi juga yang paling membantu adalah dengan bagaimana seorang guru membacanya. Itu juga di antara hal yang mendukung. Nah, karena itu kalau sudah melewati pelajaran Al-Ajurumiyah, kemudian syarah satu syarahnya seperti At-Tuhfatus Saniyah, maka segera latihan membaca. Nah, dahulu waktu kita di Dammaj, di samping kita belajar ilmu nahu, pada sebagian pengajar kita dahulu di sana, di siang harinya kita juga langsung praktekkan membaca di malam hari di sebagian kamar-kamarnya ikhwah. Nah, kumpul beberapa orang, 3-5 orang, baru ganti-ganti tiap malam membaca. Tapi ada yang satu yang pandu, maksudnya ada memang yang sudah pandai, artinya kita anggap bahwa dia bisa. Nah, ganti-ganti tiap malam membaca. Itu sangat membantu. Qala Asy-Syaikh Muhammad Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, wa dalilus salati waz zakati wa tafsir at-tauhid qawluhu taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyim. Dalil tentang perkara salat, zakat, juga dalil tentang penafsiran kalimat tauhid, itu kalimat la ilaha illallah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka menyembah Allah, mukhlishina lahud-din hunafa, yaitu dengan cara mengikhlaskan, memurnikan ibadah ini kepadanya. Ya, mukhlishina lahud-din hunafa, agar mereka memurnikan kepada Allah agama ini, yaitu ibadah yang lurus, hunafa, agama yang lurus, yang melenceng dari tauhid, apa, dari syirik. Wa yuqimus salata, demikian pula agar mereka melaksanakan salat. Wa yu'tuz zakat, dan juga agar mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimati, dan itulah agama yang lurus tegak. Dan akan datang penafsirannya oleh beliau nanti dalam syarahnya. Qala asy-syarih hafizahullah, fas-salatu hiya ar-ruknu ats-tsani min arkanil Islam. Maka salat adalah rukun yang kedua di antara rukun-rukun Islam yang lima itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang muttafaqun alaihi, bunyal Islam ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati, wa ita'iz zakati, wa shaumi ramadhan, wa hajjil bait. Nah, inilah menentang pemerintahannya beliau, mereka meranginya. Beliau memerangi beserta para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang lainnya, seperti terhadap mereka ini yang mani'uz zakat, mereka yang enggan menunaikan apa? Zakat mereka. Fazakatu haqqun wajibun bil amwal, maka zakat ini adalah satu hak, kewajiban yang berkaitan tentang harta. Dan ini kita harus ilmui apa saja yang wajib kita zakati, berapa nisabnya sehingga bisa wajib zakat, berapa yang kita keluarkan. Nah, sekarang ini saya lihat lagi gencar-gencarnya, ya, sebahagian orang yang menagih zakat sama kaum muslimin. Dan kalau saya perhatikan, ada yang tidak benar, karena setiap mereka, setiap yang menjual, setiap yang panen, ya, mereka sampaikan kepada para pedagang supaya saat itu juga dipotong juga. Nah, ini menyebar di Lakawali, pokoknya orang-orang yang diimpang itu sudah disampaikan di masjid bahwa jangan heran kalau kalian langsung dipotong oleh pedagang, ya, kenapa kok cuma sekian harganya padahal sekian di nota, ya, Allahumma staghfirullah. Ini, nah, kelihatannya resmi ya dari pemerintah itu, ya, bukan, atau hanya sekelompok orang saja, Basnas apa namanya, Nah, ini sampai ada mobil-mobilnya kulihat keliling. Nah, ini lagi di apa istilahnya, di tengah-tengah masyarakat, disosialisasikan ya, di tengah-tengah masyarakat ini saat ini. Saya lihat orang-orang yang kelihatannya semangat, semangat keislamannya naik, tapi nah, kelihatannya tentang pengetahuan tentang masalah zakat sangat kurang, sehingga pokoknya masyarakat itu pokoknya apa saja penghasilannya dizakati semua. Nah, yang panen jagung, panen padi, panen pokoknya panen ikan, pakai udang, panen coklat, pokoknya kapan menjual, nimbang, langsung saat itu deh. Nah, Allah musta'an. Jadi hendaknya kita benar-benar mengilmui tentang perkara zakat ini. Apa saja yang wajib kita zakati? Tidak semua harta yang dimiliki oleh seseorang wajib dizakati. Cuma pada harta-harta tertentu, itu pun ada nisabnya, ada batasannya. Nah, tidak salah ada uang dipegang terus apa? Wajib dizakati. Akhirnya kaum muslimin nantinya akan merasa berat. Ya, seperti itu. Lain yang pajak, yang dari negara. Nah, lain yang asal kita masuk di warung. Itu warung-warung resmi itu. Itu setiap kita masuk makan di situ itu apa? Itu bayar pajak kita. Sudah dihitung semua. Saya perhatikan ternyata kalau kita masuk belanja di Indomaret itu saya lihatnya catatannya di situ, oh berarti setiap yang masuk belanja dia ada potongan di pajak kita ini setiap masuk belanja di situ. Nanti coba lihat perhatikan itu apanya, anu pembayarannya, ah ada di situ apa PPL apa PPL, nah ada di situ itu disebutkan, nah. Jadi mereka ini dulunya kan istilahnya diwajibkan kepada toko-toko, ya, yang punya usaha. Jadi pada akhirnya yang membeli sebenarnya tidak sadar dipajaki. Ya, itulah nampak dari hadis Nabi SAW, isbiru wa in ukhidha maluk wa duriba dhahruk. Ya, nah. Tapi kalau yang kadang kita kurang bersabar kalau mengatasnamakan agama. Karena itu tugas kita untuk menjelaskan. Jadi saya lihat pada hari-hari ini benar-benar di beberapa daerah bahkan ya gencar masalah zakat ini. Maka hendaknya kaum muslimin mengilmui ya apa saja yang wajib dizakati dan kapan dan berapa, ya. Nah, qala dalilut tauhid fi awwaliha fi qawlihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalil tentang tauhid ala di awal ayat, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan cara memurnikan agama ini yang lurus ini hanya kepadanya. Hadza huwa tafsirut tauhid, inilah penafsiran tauhid. Wa huwa ibadatullah, itu peribadatan kepada Allah, ma'al ikhlasi, disertai dengan keikhlasan lahu kepadanya, wa tarku ibadati ma siwahu, dan meninggalkan peribadatan selain kepadanya. Fad-dinu wa tauhidu wal ibadah bima'na wahid. Din, agama, kalau kita bisa. Ya. Tauhid, ibadah bima'na wahid. Itu semakna kata beliau. Jadi ketika kita dapatkan kalimat agama, tauhid, ibadah, tertuju kepada satu makna, intinya apa? Memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukhlishina lahuddin ay al-ibadah. mukhlisina lahuddina, ay memurnikan lahu kepada Allah ad-dina, maksudnya ay, kata beliau al-ibadah, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka memurnikan ibadah ini kepadanya. Jadi ad-din beliau makna ibadah di sini. Nah, hadza tafsir at-tauhid, ini penafsiran tauhid. La kama yaquluhu ulama'ul kalam, tidak seperti yang dikatakan oleh ulama'ul kalam, bahasa yang lain orang-orang filsafat. Naam, halul kalam itu maksudnya mereka para orang-orang filsafat. Ya. Innahu al-iqraru bi annahu al-khaliqur raziq al-muhyi al-mumit. Yaitu penetapan bahwasanya dialah Allah yang mencipta, yang memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Itu makna tauhid di sisi mereka. Hada tauhid rububiyah, ini tauhid rububiyah saja. Nah, tauhid rububiyah yang juga diyakini oleh kaum musyrikin dahulu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan Allah. Mereka menjawab. Jadi kaum musyrikin dahulu kala mengetahui ada pencipta alam ini. Bahasa singkatnya, mereka juga dahulu mengetahui ada yang namanya Tuhan. Ya. Naam. Oleh karena itu, para nabi dan rasul inti dakwah mereka bukan untuk menyampaikan perkara ini. Wah, ada pencipta, pengatur alam ini. Bukan itu. Inti dakwah mereka adalah menyerukan beribadahlah kalian hanya kepada Allah, dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu inti dakwah. Dari awal hingga akhir. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Apa yang mereka serukan? An i'budullah. Mereka menyerukan sembahlah Allah. Wajtanibut tagut, dan jauhi segala sesembahan-sesembahan yang disembah selain dari Allah. Naam. Jadi orang-orang ulama'ul kalam, ilmu'ul kalam, dan dahulu kita di pondok-pondok pesantren, ya, mempelajari kitab, ya, namanya kitab tauhid juga, tapi hanya sebatas kepada apa? Bukti-bukti bahwa ada pencipta pengatur alam ini, hanya seputar itu. Nah, sehingga ya mereka tidak membahas sama sekali tentang masalah jimat-jimat, tidak ada problem. Ya, mereka tidak membahas sama sekali tentang larangan membawa sesembelihan ke kuburan-kuburan, tidak dibahas itu. Justru ada pencipta yang lain bersama, ada pencipta yang lain bersama dengan Allah. Atau meyakini bahwa ada yang mengatur alam ini selain dari Allah ataupun bersama dengan Allah, itu baru syirik di sisi mereka. Nah, itu juga syirik, tapi syirik dalam bentuk rububiyah yang orang-orang jahiliyah dahulu sendiri tidak melakukannya. Nah, sehingga di sisi mereka pakai jimat-jimat itu ya biasa saja, tidak pernah di singgung-singgung mau pakai jimat-jimat. Bahkan kadang kalanya kiai-kiai ini yang di pondok-pondok yang buatkan jimat. Hah? Padahal Nabi mengatakan man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa menggantungkan jimat-jimat sungguh dia telah berbuat syirik. Kenapa? Karena syirik di sisi mereka hanya terbatas syirik dalam bentuk rububiyah. Tauhid di sisi mereka adalah meyakini ada pencipta alam ini. Sudah cukup. Padahal kalau baru sampai di situ, itu dalam doa-doa mereka, perantara dalam doa-doa mereka. Sehingga jangan heran ini. Sehingga jangan heran ini ya. Kadang orang-orang yang sudah mati yang dipanggil-panggil namanya beristighatsah dengan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi ulama'ul kalam, orang-orang filsafat. Naam. Iya. Naam. Jadi apa? ilmu kalam, ilmu filsafat, tambah dengan apa? Ilmu tasawuf ini, ilmu sufi. Sehingga semakin ya binasalah mereka dan semakin tersesatlah jalan mereka. Naam. Wal matlubu huwa tauhid uluhiyah. Taul, taul. Pulang, pulang ke sana. Ya, taul. Ada di luar. Sana, sana. Wow. Wal matlubu huwa tauhid uluhiyah. Dan yang dituntut di luar pintu rumahnya, saya cari rumah Fadil. Jono, ini masih dah. Wal matlubu huwa tauhidul uluhiyah. Dan yang dituntut dari kita adalah tauhidul uluhiyah. Naam. Tauhidul uluhiyah, mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Dan seseorang yang mengesakan Allah dalam perkara ibadah, alasakan Allah dalam perkara uluhiyah, itu ibadah. Alatangkan tauhidabihi, kecuali dia mendatangkan tauhidul uluhiyah ini, ibadah ini. Amma man jaa bi tauhidur rububiyyati faqat. Adapun orang yang hanya mendatangkan tauhid rububiyyah, artinya dia hanya meyakini pada tauhid rububiyyah, dia katakan tidak ada pencipta alam ini kecuali hanya satu, Allah. Tidak ada yang mengatur alam ini kecuali hanya satu, Allah. Tidak ada orang yang hanya apa namanya? Jadi adapun orang yang hanya datang dengan tauhidur rububiyyah faqat saja, fa hadza laisa muslima. Maka ini dia belum muslim. Bidalilin annal musyrikina ya'taqidunahu wa yantiquna bihi, dengan bukti bahwasanya kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW dahulu, ya'taqidunahu, mereka meyakini adanya pencipta alam ini. Maka bahwasanya ada pencipta alam ini itu Allah, mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mereka pada maknanya. Kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka maka keharusannya itu mereka harus tinggal seluruh dan bentuk ini untuk dapat sembahan yang mereka lakukan selama itu yang kepada kuburan, kepada pohon, kepada latu uzan yang lainnya. Ini nah kewajiban kecuali sama ini, tapi makanya karena mengucapkan la ilaha illallah karena tidak tidak memahami maknanya itu, setiap yang mengatakan la ilaha illallah itu dia mati, katakan ya Abu Qadir Jemang tadi panggil air sudah mati, dia bawa dia katakan la ilaha illallah, kemudian dia membakar sembelih dia ke sebuah tempat di sebuah tempat yang dikeramat. Ini tidak sesuai dengan Allah pernyataan la ilaha illallah. Nah ini mereka pada mereka, siapa pencipta langit bumi ini? Mereka yakin jawab Allah. Jadi mereka yakin, mereka tidak mengatakan la ta'usa, perhala itu yang menciptakan, tidak. Hatta orang-orang Nasara juga tidak meyakini bahwa Nabi Isa, demikian pula ibunya yang menciptakan dunia ini segala isinya, bukan pula bumi, langit, tidak. Kenapa dikatakan kafir musyrik? Ya kalau ketika dia berdoa yang dipanggil-panggil namanya Tuhan Yesus itu, yaitu Nabi Isa atau Tuhan Ibu Bunda Maria, maksudnya Maryam alaihissalam, yang dipanggil-panggil namanya dalam doa-doa mereka. Ada masalah ke situ dia curhat. Sama dengan sebagian mengaku muslim, ketika ada masalah yang dipanggil siapa? Abdul Qadir Jilani rahimahullah. Nah, jadi keyakinan kita terhadap ataupun keyakinan mereka terhadap tauhidur rububiyah, ada aja pencipta alam ini hanyalah satu, yaitu Allah. Lam yudkhilhum fil Islam, belum memasukkan mereka dalam Islam. Walam ya'na min qatlihim wa sabi amwalihim tauhid wa tauhiduhum hadza, dan tidak menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk harta mereka dibagi-bagi dijadikan sebagai harta ghanimah. Naam. Asyraku billahi azza wa jalla fil ibadah. Lamma asyraku billahi azza wa jalla fil ibadah, ketika mereka mempersekutukan Allah azza wa jalla dalam perkara ibadah. Hadza huwa tafsirut tauhid, inilah penafsiran tauhid. Min kitabillah, dari kitabullah, dari Al-Quran seperti pada ayat tadi yang boleh sebutkan. La min kitabi fulanin wa allan, bukan dari kitabnya seseorang fulan au allan. Ya, seperti kata beliau, kitabul jauharah au kitabul mawaqif au kutubi ulama'il kalam. Kitabul jauharah, kitabul mawaqif, kitab-kitab tasawuf campur dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Naam. La yuharu tafsiru tauhid min hadhihi al-kutub. Penafsiran tauhid, definisi tauhid tidak diambil dari kitab-kitab tadi. Ya. Tuh, ada kitab di pondok dipelajari di. Tulisan Nawawi dulu. Saya lupa namanya. Saya ingat sekali buat pembahasan kitab itu. Ya. Nama adalah apa? Pembahasan tauhid. Tapi itu seputar apa? Penetapan bagaimana penulisnya membawakan dengan dalil-dalil akal, kemudian mendatangkan ayat-ayat yang semua terarah kepada perkara baru rububiyah saja. Tidak sedikit pun menyinggung tentang masalah tauhidul ibadah. Sehingga itu tadi kita katakan bahwa tidak ada disinggung masalah tentang bahayanya menggantungkan jimat-jimat, ya. Bahayanya mempersembahkan nazar selain kepada Allah, ya. Bahayanya beristighatsah dengan memanggil-manggil, menyebut-nyebut nama selain dari nama Allah. Tidak disinggung itu. Tidak ada disinggung masalah jimat-jimat. Maka itu tadi kita katakan, maka sebagian dari mereka-mereka ini yang kita katakan Pak Kiai ini justru yang membuatkan jimat-jimat orang. Nah, la yuhadu tafsiru tauhid min hadhihi al-kutub, penafsiran tauhid yang diambil dari kitab-kitab tadi yang boleh sebutkan. Wa inna ma yuhadu min kitabillah wa min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, penafsiran makna tauhid itu diambil dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah Rasulullah, itu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min kutubi ahli sunnati wal jamaah, dan dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Alladzina yatamassakuna bikitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu yang berpegang teguh dengan kitabullah dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ahli sunnah karena mereka benar-benar berpegang teguh, berupaya berpegang teguh terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jangan sampai, jangan ini pemahaman tentang ahlu sunnah ini juga dulu kabur di tengah-tengah khususnya orang-orang kita, orang-orang Indonesia. Ya, ahlu sunnah itu ya cuman NU dulu. Kita dulu santri, karena kita santri NU lah, DDI. Ya, apa itu Muhammadiyah itu? Ya, kita ini ahlu sunnah. Nah, Allahu musta'an. Kenapa di sana tidak pun tidak kunut suhu? Bukan ahlus sunnah itu. Tidak berasanji, bukan ahlus sunnah. Apa Muhammadiyah? Ya. Nah, tidak maulidan. Kalau sekarang sudah dikerja semua orang-orang. Nah, baik yang Muhammadiyah sudah maulidan, yang apalagi itu juga ya dari dulu. Nah, kalau tidak ikut maulidan ya, tidak ada suara nanti. Kemudian kata beliau, wa dalilus shalah bi qouli ta'ala wa yuqimus shalah. Dalil tentang masalah salat dalam ayat tadi dikatakan Allah berfirman wa yuqimus shalata, dan juga mereka diperintahkan untuk melaksanakan salat. Ya, salat lima waktu. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah ma faradallahu alayya minas shalah. Dalam hadisnya Talha ibn Ubaidullah, Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, kabarkan padaku salat apa yang Allah wajibkan. Qala khamsu salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Salat 5 kali dalam sehari semalam. Hal alayya ghairuha? Apakah masih ada yang lain? Qala la. Tidak ada lagi illa an tatawwa, kecuali jika engkau melakukan salat-salat sunnah. Aku yang boleh kabarkan tentang masalah puasa, zakat. Maka orang itu mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, la azidu ala hadza wa la anqus, saya tidak akan mengurangi dan saya tidak akan tambah apa yang telah engkau sampaikan, wajibkan. Maka Nabi mengatakan, dakhalal jannata in shadaq, sungguh orang ini akan masuk surga jika dia jujur. Ayah mau melaksanakan apa yang telah disampaikan tadi. Jika dia jujur, dia tidak menambah, tidak dikurangi. Jangan tambah, jangan dikurangi. Apa-apa yang telah Nabi SAW syariatkan. Jaminan masuk surga. Man arada ayyandura ila rajulam min ahlil jannah falyandur ila hadha. Siapa yang mau melihat calon penghuni surga, lihat orang ini. Yang berjanji bahwasanya dia tidak akan menambah apa yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW kepadanya, yang diantaranya adalah perkara sholat. Nah, jadi wayuqimus sholat, agar mereka melaksanakan sholat. Wal ma'na, dan makna melaksanakan sholat, ditegakkan sholat, ayatu bima biha kama amara Allah azza wa jal. Ya, dia lakukan, dia laksanakan seperti yang Allah perintahkan, bisyurutiha, dia laksanakan syarat-syaratnya, wa arkaniha, rukun-rukunnya, wa wajibati, wajib-wajibnya. Dan ini butuh diilmui, butuh dipelajari. Nah, syarat-syaratnya sah, syarat-sahnya salat, rukunnya salat, hal-hal yang wajib, yang bukan rukun, bukan syarat, tapi ada yang wajib. Nah, amma mujarrad surati salat pun hanya sekedar bentuknya salat. Dia lihat orang takbir Allahu Akbar, dia ikut takbir. Dia dengar orang bilang amin, dia bilang amin. Kalau di depannya sudah lihat orang ruku, dia juga ikut ruku, sujud dan seterusnya. Itu hanya sekedar apa? Mujarradu surah. Hanya gambaran, gambaran salat saja. Fa innaha la takfi, ini belum cukup. Ya. Belum cukup. Walihada, oleh karena itu Allah mengatakan wa yuqimus shalah, mereka tegakkan, laksanakan sesuai apa yang telah disyariatkan. Walam yaqul wa yusallu, Allah tidak mencukupkan dengan kalimat wa yusallu, dan mereka salat. Tapi apa kalimat wa yuqimu iqamah, dia tegakkan, betul-betul dia laksanakan dengan ilmu. Nah, walam yaqul, walihada lam yaqul wa yusallu, Allah tidak mengatakan yusallu agar mereka salat. Bal qala, bahkan Allah pertegas, wa yuqimus shalah, agar mereka apa? Tegakkan apa? Salat. Naam. Ini bukan hanya sekedar lihat orang rukuk, dia ikut rukuk, dia lihat sujud, dia sujud, bangkit. Bukan itu. Naam. Tanpa dia mau tahu apa sih yang dibaca. Ya. Naam. Tidak mau mempelajarinya. Apa yang dilakukan sebelum sholat? Apa yang bisa membatalkannya? Ya. Naam. Bal qala yuqimus shalah wa la takunu shalatu qaimatan illa idza ata biha kama amara Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salat itu tidak akan dapat qaimatan, tidak dapat ditegakkan, dilaksanakan, ya, illa idza ata biha kama amara Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dia mendatangkannya, itu dia lakukan seperti yang Allah perintahkan. Oleh karena itu Nabi mengatakan, sallu kama raaitumuni usalli, sallu kama raaitumuni usalli, hendaknya kalian salat seperti kalian melihat saya salat. Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihat Nabi salat, tapi para sahabatnya telah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian sahabat yang salat disaksikan oleh para tabi'in yang datang kemudian. Para tabi'in ini yang menyaksikan sholatnya Rasulullah, disaksikan lagi apa? Para tabi'in yang menyaksikan sholatnya sahabatnya Rasulullah. Datang para atba'ut tabi'in di belakangnya. Sampai datang para ulama kita, a'immatul hadith, mencatat tata cara sholat tersebut. Bahkan para ulama kita ada yang meringkas, ada kitab khusus masalah sholat toh yang dia bahas. Seperti umpama di zaman ini seperti sifat sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebagian dai-dai di Indonesia mengakui bahwa ini termasuk kitab bestseller, apa istilahnya, laris ya. Nah, tidak pandai saya bahasa Inggris. Nah, sebagian dari pencerama-pencerama yang lagi apa saat ini di mana-mana, tapi semenjak corona tidak kemana-mana lagi. Ya. Nah, diakui di sebagian ceramahnya, ya, baik yang kitab laris, ya, baik yang aslinya dalam bahasa Arab, demikian pula yang terjemahan dalam bahasa Indonesia. Maksudnya sifat sholatin Nabi SAW, punyanya Syekh Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, dan para ulama ataupun para da'i-da'i, ya, yang kemudian datang dengan sifat sholat Nabi SAW, merupakan sebenarnya, ya, mengambil dan mencontoh dari apa yang telah dibuat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sebagaimana juga Syekh Al-Albani juga telah merangkum dari sebagian apa kitab-kitab pendahulunya. Naam. Sebagian boleh aku sendiri. Tapi ikhwan, jadi kita salat ini bukan hanya sekedar lihat orang ruku, kita ruku dia ini. Kita ini yang kita pelajari siang malam. Yang kita apa? Pelajari apa? Siang malam. Kita pelajari tauhid, kita pelajari tata cara salat. Ya. Naam. Supaya jangan asal orang lihat sudah menunjuk, kita juga menunjuk, ya, kita tanpa mengetahui apa sih, apa dalilnya ini, kita upayakan dulu kita sholat, ya, lihat orang menunjuk saja kita tunjuk, ya, walaupun kadang dulu kalau kita tasyahud nanti pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah baru apa menunjuk ke depan, ya. Nah, tapi setelah kita pelajari, oh, ternyata tidak ada yang menunjukkan, maksudnya mengisyarat, menunjuk itu pada nanti pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah, bahkan sejak awal semenjak kita duduk membaca tasyahud. Naam. Baik, insyaallah kita ulang wa dalilus shalah di majlis berikutnya. Naam. Wallahu a'lam.